Matius pasala 26. Ia tonna mangkangasan mo na pangpangajaran puang isa jo, na kuwa mo lako anak gurunna. Mi isin kumua duang ngalopi na pangramian Pasca, na yate aku anak Mentolino, ladi pangabenna aku di pampang. Ia jo watu, ia to kapala imang sola pekamberan to Yahudi, sirempun jo salasa imang lompo, to disanga kayapas. Si pangkadami umbo nakuan nanga lalan, lanjok kubuni puang isa annabunoi, pada mangkadai kumua. Apa danggi na iya ke waktu pangramean na dipugau, na sabawa ding marong katoto buda. Ia to najo kota Betania to puang isa lambolana Simon, to masolak to na anu, demi mesak baine male lako puang isa, membawa minyak-minyak lambitolo pualam to gajasuli alinna. Ia tonna cuma dokko mo puang isa kumande, na tuai mi minyak-minyak to ulunna na minyak kii. Na kita mi anak gurunna puang isa anna magalli na kuwa. Ah, apa rabu anna di paboro-boro jo minyak-minyak, na ya jo wading di baluk masuli, na ya to alinna di bento ka asiasi. Na isem puang isa to na pikiri anak gurunna na mangkada na kuwa. Danggi mirekai, melo to napugau kelako aku. Ia toto ka asi-asi, laden puna labangnya misolan. Apa ia te aku, te edak milas solan taruhna. Naminyak ki jolomo, lampa sadiai toka dilamunanku. Lami ngaran te kadangku kumua, umbombo dini lante linom pangapesenan kareba kasalamatan, tuli la dicurita todai to apa napugau, dini ini ngaran ni. Yudas Iskariot, ia mo salamesana to 12 anak gurunna puang isa, male lako kapala imang, na kuwa lako. Apa ralami benna, keku pangapejokkan ito puang isa? Nabilangan ni 30 doi perak na benni. Mangkai joo, nangami watu melo Yudas Iskariot, tolana niim pangapejokkan puang isa. Ia to na allo bungana pangramean kande roti tangkiragi, ratu mito anak gurunna lako puang isa, namekutana na kuwa. Oh puang, umbora to takaduangi, lakini pasadiangki kande Pasca. Na kuwa mo puang isa. Male mo kamu lako kota, mikwani to tau jio kumua. Na kuwa guru, na dete mi watungku, lamang Pasca na jobolamu sol anak gurungku. Na pugauk mi anak gurunna susi to na pasanan ni puang isa. Napasadiami to kande Pasca. Ia to nabongi mo, cuma dokko mi puang isa, sola 12 anak gurunna kumande. Ia to na kumande ngasan nuna pa, na kuwa mo puang isa. Lami ingaran te'e kadangku kumua, den kamu mesa lampang pejokwanna. Gajah susai penawanna to anak gurunna, to na sading ito puang isa mangkada susi jo'o. Anna pada mekutana na kuwa. Oh puang, tantu teda na aku tasanga. Mebali mina kuwa. Ia toto kusolan cummu roti dokan dian, ia mo lampang pejokkan na. Ia te aku anak Mentolino, nang lamate na. Susi to diuki lan sura Allah Ta'ala. Apa macilaka to tompang pejokkan na? La abi melo ia, kena danggi pisen na dijajian. Mebali mi Yudas, to lampang pejokkan puang isa na kuwa. Oh guru, aku ratu tasanga. Mebali mi puang isa na kuwa. Susi mi tuu kadammu. Ia to na kumande mo solangasan, na alami puang isa jo roti, na mangkuru sumanga lako puang Allah Ta'ala, na manen tipek-tipekki, na benni anak gurunna na kuwa. Alai mi kandei batang kaleku ute'e. Mangkai jo'o, na alami isotan anggoro, namang kuru sumanga lako puang Allah Ta'ala, namane benni anak gurunna na kuwa. Mangisok kamu solangasan, nasabak raraku te'e, tompas sabasena puang Allah Ta'ala, rara to dipatodo, landampangan buda tau. Lami ingaran, mamula te'e to'o, te'eda mo kulan nisok pole panggoro, ketekda pinamang parenta ambeku, puang Allah Ta'ala susi raja, anta solan niso anggorok baru, lan lino barunna. Mangkai jo'o, pakkelonga mikelong pangpujian na manek male dek buntu saitun. Mangkai jo na kuami puang isa to anak runa. Ya te bongi lami salaina solangasan. Susi to kadanna puang Allah Ta'ala diuki lan sura Allah Ta'ala kumua. Laku bunoi toto mangrewana anna si sarak-sarak to bembalaana. Apa yake di patopole mo jo mai kamatean laku joloi kamu male re tanah Galilea. Mebali mi Petrus nakua. Oh puang, moi nasalai ngasan ki titi mati, teda kulas salai ki. Nakua mo puang isang kuan ni. Petrus, lamu ingaran te kada ku pawang ko kumua, te dapa nakekua to manuk te bongi, mupentalum mempesakkan nina. Nakua mo Petrus. Oh puang, moi anta pada mate, nang teda kulam pesakkan niki. Mangkadangasan ni to anak gurunna susijo. Ia to naratu mo puang isa sola anak gurunna lako bara abasaitun. Disanga Getsemani nakua mo lako anak gurunna. Nte mo kamu cuma dokko kumale pamas sambajang. Nasolami to Petrus, Yakub na Yahya. Mang pamula mi masussa penawanna nagaja parri to na sading. Nakua mo lako jok talu anak gurunna. Liwa masussanna penawangku susi toku mua lamate mo. Toromo kamu ente tapada merroja. Malemi batu pirang-pirang tengkan. Nasuju mas sambajang nakua. Oh ambe, kewak dingi. Lendokan ninte e kama parisan jomai kaleku. Apa tangia pakai lorangku tola jaji. Apa pakai loranna ya ambe. Mangkai jo'o, boleh mi puang isa lako tonanita lu anak gurunna. Natimbai si mammasan. Nakua mo lako Petrus. Tang mikuleuna morakas solanna meroja sangjang bang. Majaga kamu, mimas sambajang to. Danggi mima dosa ke disede kamu pugauk dosa. Sitonganna madoang to penawami pugauk katonganan. Apa teeda mikulei? Sanga malamma to si Pak Tolino. Male pole omi mas sambajang nakua. Oh ambe, iya ke teeda nalati lendok te kama parisan jo meikaleku. Apa nang laku pasan ni? Pakkaloran na ambe to jaji. Ya ton Napoleon mo lako to nani italu anak gurunna. Natimbay omi si mamasan sangang gajarojay. Napatoro omi puang isa jo anak gurunna. Namale masambajang mang pentalunna. Na iya to pasabajang na susiuna to jolona. Mangkay jo o, pole mi lako to nani italu anak gurunna. Namangkada nakua. Mamma bang una para kamu kampes sau bo ojo omi. Kitai, na dete mi watun na te aku, anak Mentolino, ladi pangabenna lako kuasan na tomadosa. Mi icok mo kamu, tamale. Kitai, ya to tolam pangapejok kwan na ratu mi. Ya to namang kadabang una pa puang isa, ratu mi Yudas, to sala mesana anak gurunna, solam buda tau sitakim padang, solam bawa tarasulu, to nasua kepala imang sola pekamberan to Yahudi. Mangka jolo mo Yuda sempawi, lako tu lako tau kumua. Ia to tau kuudung, ia mo tau na, jokkomi. Tak pamale mi Yuda selako puang isa na mangkada na kua. Oh guru. Anna udungi, na kua puang isa mebali. To dipusi leto, apa ramutungkanan ratu? Na iya jok to buda, ratu sola Yudas. Lurui to puang isa anna jokkoi. Demi mesa to nasolam puang isa jio, ta apa nonok pa adangna, na pa adangi ito kaunanna imang lompo, na ta atak to talinganna. Na kuwa mo puang isang kuan ni. Pasiba no pole ito pa adangamu. Nasaba inda to maningo pa adang, lamate na kande pa adang. Musanga rakatang lawa ading na meta adala kuambeeku, na paratuan na mas sabu-sabu malaikat lan tulung na. Apa yan na susi jo'o? Umbo na kuwa la jaji to mangka jolo mo diuki lan sura Allah Ta'ala kumua. Teeda na wading tang la jaji to apa la jaji te to'o. Mangkai jo'o, na kuwa mo pung isa lako jo'o to buda. Misanga raka parampok na. Amiratu sitakin padang solambawa tarasulu lan jokko na. Allo-allo na mangajahi jo bola puang Allah Ta'ala na teeda mi jokko na. Apa nang la jaji susi jo'o? Dikua anna jaji to diuki lan sura anna nabi. Mangkai jo pada si palayam mito anak gurunna salai'i. Ia to namangka motu lako taun cokko puang Isa, na solami lako bolana imang lompo Kayafas. Ia to guru agama sola pekamberan to Yahudi, sirempung ngasan nintu jio. Na turu imam bela-bela bangi Petrus to puang Isa, ratu lako rante bolana imang lompo. Mentamami rante bola to Petrus, na cuma dokko sola pangjaga. Maduangi lan nisen ni, apara tola jaji undinna. Yatu lako kapala imang sola padanna pang bicara agama. Umpe kule-kule nampak kasabian tangtongan, lanani impasale to puang Isa, anna wading di pang pebunuan. Apa tek dalalo kasalanna na ampa, moi na buda tau menjaji sa'bi tangtongan. Katapakanna, den dua tau male lako olo, namangkada na kua. Ia te tau den namangkada kumua, wading na ropokan bola puang Allah Ta'ala. Na talungallo rakune umpake de polei. Ke de mijo imang lompo namang kada lako puang Isa nakua. Ke dara kamulam pebali itu di para pasangko. Apakah makbang itu puang Isa? Nadadu omi to imang lompo mangkada nakua. Lama sapa kompau puang Allah Ta'ala. Totuo teda capana. Mpawangkan. Iko maraka raja mang pasalama anak Allah Ta'ala. Mebali mi puang Isa nakua. Iye, susi tu utapauna, aku mo. Kata pai kumua, mamula te waktu, lami kita nak te aku anak Mentolino, cuma dokko jo sa'de kanan na puang Allah Ta'ala to makuasa, nala ratu nak jo mailangi lan saleu. Gajah galli ijo imang lompo, anna cace-cace to pakianna na mangkada na kua. Toncapa iya puang Allah Ta'ala, keda mo nari paralui to sa'abi. Misa adin kalena mo kumua, capa ia puang Allah Ta'ala. Ia te to, matum marapahang mi. Mebali mitu ulako tau nakua. Madosa ito puang Isa, si pata mo ya ke dipunoy. Na cikkudui mitu lindona puang Isa, na si jangguru ii, na den toda ton tampelengi, nakuan ni. Eh raja mang pasalama, tapuy ke, indara ton tampeleng ko. Ia to Petrus cadokoi josalean jorante bola demme sabaine kaunan ratung kandoppi nakuanni tangi ko to daraka sibawanna jo puang Isa to Galilea apa mesakkan ni Petrus jo olona to buda na mebali nakua te eda kupahangi apa ratu umusanga male mi Petrus laku babangan denomi mesa kaunan baine lain. Nkita Petrus, nakuan ni to taun tu jo nakua. Ia toda te tau, si bawan nanen ajo opuangi sato Nasaret. Apa mesakkan nomi Petrus, nama sapa nakua? Te da lalo kuisen jo tau. Te da nama say jo o, ia tu lako tau kede tu jo. Male lako Petrus nkuan ni. Tongan na kumua iko pa misa anak guruna. Nasaba manasabang jo lago kadamu. Anna mas sapatongan to Petrus nakua. Tampak ropo kelakuis sini jo tau misanga. Ia jo watu kekuami to manuk. Na ingaran mi Petrus to apa mangka nakuan ni puang Isa kumua. Tek dapa na kekua to manuk mu pentallun mo mpesakkan nina. Ta apa kumarak mi Petrus na ade-ade na male lako salean.